pada pagi hari ini. Rabiul Awal 1437 Hijriah, atau bertepatan dengan 24 Januari 2016, kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Baitur Rahman, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di muka bumi, untuk mengamalkan sebuah amalan mulia, menghadiri sebuah kegiatan yang mengandung nilai ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, ibadah mempelajari dan mengkaji ilmu Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki ke rumahnya, untuk berzikir dan mengingatnya. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah sebagai seorang muslim yang cinta kepada agamanya, cinta kepada Al-Qur'annya, cinta dan memuliakan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak cukup kata dan tak cukup waktu untuk menguraikan berbagai limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang penting untuk diingatkan kepada diri saya pertama dan utama sebagai pemateri, kemudian untuk saudara-saudara saya hadirin kaum muslimin seiman dan seagama, bahwa ibadah yang mulia ini, mempelajari Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi di tempat yang agung dan mulia, akan bernilai ibadah dan menjadi amal saleh yang diterima di sisinya apabila memenuhi dua persyaratan penting yang tak boleh kita lupakan. Persyaratan pertama adalah keikhlasan niat, bahwa kita menghadiri majlis yang memiliki nilai ibadah ini tak lain karena Allah, mengharapkan ganjaran dan pahala ampunan darinya, mengharapkan surganya. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada tujuan-tujuan lain dari berbagai tujuan duniawi, baik dalam bentuk materi atau kedudukan atau pujian dan sanjungan manusia dan seterusnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Demikian Nabi kita membimbing bahwa setiap amalan sangat bergantung kepada niat pelakunya, dan setiap pelaku amalan akan mendapatkan apa yang dia maukan. Semoga Allah memberikan kepada saya dan seluruh hadirin saudara saya kemudahan untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis yang mulia ini. Bukan sekedar mengisi waktu luang, bukan sekedar mengisi kekosongan waktu, tetapi benar-benar kita hadir di tempat ini karena Allah, melakukan sebuah ibadah yang mulia dalam Islam, mengharapkan ridhonya. Yang kedua, sebagai persyaratan untuk terposisikannya perbuatan dan amalan kita ini sebagai amalan soleh yang diterima di sisinya, adalah amalan ini benar-benar dijalankan, dimulai dan diakhiri berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amalan yang di luar bimbingan Nabi, di luar contoh dari Rasul, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang bukan bagian dari urusan kami dan bukan bagian daripada perintah kami, contoh kami, sungguh amalan itu tertolak kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula Allah membimbing kita semuanya untuk bisa mewujudkan persyaratan yang kedua ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, tema atau tajuk kajian kita di hari ini sebagaimana sudah diumumkan oleh panitia, yaitu radikalisme dan bahayanya bagi agama dan negara. Radikalisme pada hari-hari ini menjadi topik pembicaraan di banyak tempat, menjadi topik pembahasan di berbagai media. Radikalisme yang juga sering diiringi dengan kata terorisme adalah sebuah permasalahan yang cukup serius, sebuah permasalahan yang tidak menjadi tanggung jawab satu pihak tanpa yang lainnya, satu instansi atau institusi tanpa yang lainnya. Tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama, masing-masing di bidangnya, masing-masing sesuai dengan porsinya dan kemampuannya. Ketika kita berbicara tentang radikalisme dan terorisme, tentu terorisme atau radikalisme beragam bentuknya, beragam pula motivatornya atau sebabnya. Ada terorisme yang berlatar belakangkan politik, karena persaingan politik di sebuah negara muncul terorisme, saling meneror dengan ucapan atau perbuatan. Meneror bahkan sampai pada tingkat menyakiti fisik pihak yang mereka jadikan sebagai sasaran. Sudah diketahui oleh masyarakat umum, bukan rahasia lagi teror-meneror yang disebabkan oleh kepentingan politik, bahkan sampai pada tingkatan melukai, bahkan lebih dari itu sampai pada tingkatan membunuh, merusak, membakar. Tidak cukup arena ancam mengancam atau saling membongkar aib, begitu juga terorisme bisa terjadi dikarenakan kepentingan ekonomi. Bukan rahasia, sudah menjadi pengetahuan banyak masyarakat di berbagai negara, termasuk pula di negeri kita ini. Terorisme terjadi karena kepentingan politik, karena sebuah lahan usaha, ladang penghasilan, dia merasa tersaingi atau ingin menguasai lahan atau ladang penghasilan tersebut, maka dia menciptakan teror dengan menyewa preman-preman, mengancam, memukul, mengeroyok, bahkan na'udzubillah telah terjadi berulang kali sampai pada tingkatan pembunuhan. Pembunuhan yang sadis, tidak berperi kemanusiaan. Begitu pula terorisme dan radikalisme ini bisa terjadi karena motivasi kesukuan, kedaerahan. Berapa banyak terjadi perkelahian atau bahkan sebelumnya dimulai dari ancam mengancam, unjuk kekuatan karena perbedaan suku, terjadi di banyak negara, bahkan di negeri kita ini pun tak luput dari yang semisal ini. Perkelahian antar kampung, antar desa, antar suku, sampai nyawa pun melayang. Tak peduli yang dibunuh adalah seorang muslim. Terorisme terjadi karena kesukuan, kedaerahan. Bahkan terorisme bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga karena perselisihan dan perebutan harta waris orang tuanya. Kakak meneror adik atau adik meneror kakak, baik dengan senjata tajam atau dengan pukulan atau dengan caci makian atau bahkan menggunakan gaib, sihir dan yang lain. Satu saudara, seayah dan seibu. Namun tentu pembahasan kita di hari ini akan mengkerucut kepada satu bentuk dari berbagai bentuk terorisme, yaitu terorisme dan radikalisme yang dilatar belakangi agama. Dengan kata lain, mengatasnamakan agama. Terorisme yang dilatar belakangi oleh agama tidak hanya terjadi dalam agama kita, dalam umat kita, umat Islam. Terorisme dan radikalisme terjadi pada agama-agama lain. Dalam agama Yahudi, di samping ada Yahudi liberal, juga ada Yahudi aliran garis keras yang cenderung menggunakan cara-cara teror dalam memaksakan keyakinannya, menolak keyakinan orang lain. Dalam agama Nasoro, dalam agama Kristen pun ada juga terorisme sejak dahulu kala. Saling membantai terjadi di Eropa Barat maupun Eropa Timur. Terorisme dalam agama Nasoro. Namun semua itu bukan topik pembahasan kita. Pembahasan kita adalah lebih terfokus kepada terorisme yang diatasnamakan agama Islam. Atas nama Al-Quran, atas nama syariat. Ini yang menjadi topik pembahasan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, terorisme dalam agama kita atau yang terjadi di tengah-tengah umat kita, lebih tepatnya kita katakan yang terjadi di tengah-tengah umat, karena sebenarnya pada agama kita Islam, agama yang mulia ini, tidak ada dan tidak mengajarkan terorisme. Namun tidak bisa dipungkiri, di tengah-tengah umat ini terjadi. Apa yang menyebabkan munculnya kajian ini, terwujudnya kegiatan ini? Dalam agama kita pun beragam bentuknya, atau dalam terorisme yang terjadi di tengah umat kita, Kalau yang sekarang sering dibicarakan adalah terorisme yang dilakukan oleh sekelompok gerakan-gerakan radikal. Tapi juga terjadi di negeri kita. Terorisme dengan segala maknanya terjadi bahkan antar elemen-elemen umat Islam itu sendiri. Terjadi antar pondok pesantren. Berapa banyak telah terjadi satu pondok pesantren mengeroyok pesantren yang lainnya, melempar, bahkan sampai membakar. Terjadi di tengah-tengah umat kita penggerakan massa mengancam akan menyerang dengan massa yang dapat dia gerakkan, meneror pihak yang lainnya, melempari bahkan sampai masjid-masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam, diserang, dilempar. Dibakar, menebangi pohon-pohon di jalan-jalan, mengganggu lalu lintas. Semua itu adalah bentuk teror dan bagian daripada terorisme. Dan sangat tidak dibenarkan dalam agama kita yang rahmatan lil alamin. Tetapi ini terus berjalan. Ancaman demi ancaman antar sesama umat Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, namun sekali lagi pembahasan kita di hari ini akan lebih terfokus pada pembahasan tentang terorisme yang telah mendunia, dan salah satu korbannya adalah di negeri kita ini. Berbagai macam gerakan radikal telah muncul, namanya bermacam-macam, benderanya berwarna-warni, masing-masing memiliki pimpinan yang ditaati, masing-masing memiliki struktur imarah, struktur kekuasaan. Semuanya mengatasnamakan Islam. Kita akan perhatikan bagaimana, kita akan kaji bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing umat ini. Nyawa manusia, terkhusus nyawa umat Islam, seolah tak bernilai, seolah tak memiliki harga lagi. Padahal Nabi kita Muhammad, bahkan sebelum itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, sengaja ingin membunuh, maka balasan dia adalah neraka jahannam yang kekal di dalamnya. Dan Allah marah kepadanya, kepada si pembunuh tadi. Dan Allah melaknatnya, serta Allah siapkan di akhirat nanti azab yang sangat besar. Membunuh seorang mukmin menjadi perkara yang ringan. Pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi di muka bumi ini, padahal yang dibunuh seorang muslim. dia juga mengucapkan la ilaha illallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, beliau mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh sirna dan hilangnya seluruh dunia ini dengan segala isinya, dunia dengan segala isi dan materi yang ada padanya, hilang dan sirna, lebih ringan bagi Allah, tidak lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan nilai seorang muslim yang dibunuh. Satu orang muslim, lalu bagaimana dengan dua orang muslim, bagaimana tiga dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, berbagai media, surat kabar dan yang lainnya, televisi, hampir setiap hari tidak pernah kosong dari berita pembunuhan. Ya subhanallah, salah satu dosa besar yang sangat Allah benci, salah satu dosa besar yang sangat berpotensi mengundang murka Allah, yaitu pembunuhan, terkhusus terhadap sesama muslim. Namun akan lebih parah keadaannya ketika pembunuhan itu dilakukan atas nama agama. Dua kerusakan sekaligus, dua unsur negatif tergabung. Yang pertama adalah pembunuhan itu sendiri yang sangat dibenci oleh Allah, diharamkan dalam agama kita. Yang kedua, pengatasnamaan perbuatan tercela tadi dengan atas nama agama, baik atas nama penegakan syariat Islam, demi penegakan syariat Islam, atau atas nama jihad fi sabilillah, atau atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Semua itu tidak dibenarkan dalam Islam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, yang Allah larang untuk dibunuh, kecuali dengan adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Apa itu alasan yang dibenarkan oleh syariat? Membutuhkan pembahasan yang cukup panjang. Semoga bisa tersebutkan nanti. Kaum muslimin yang saya muliakan, kegiatan ini sebenarnya mengandung makna pula sebagai bentuk ta'awun, kerjasama panitia dan semua yang hadir di tempat ini terhadap umat Islam, kerjasama membantu umat Islam dan negara, pemerintah negeri ini mengentaskan umat dari terorisme dan radikalisme. Kita akan mempelajari pula kenapa muncul, apa sebabnya, lalu bagaimana jalan keluarnya. Ya, Islam adalah syariat yang mulia. Islam adalah agama yang lengkap dan dipenuhi dengan rahmat. Rahmat pada nabinya yang diutus, rahmat pada Al-Qur'annya yang Allah turunkan sebagai wahyu, kalam ilahi, rahmat pada aturan-aturan syariatnya jika diterapkan dan diamalkan. Kita tidak memungkiri bahwa al-jihad fi sabilillah merupakan salah satu amalan dalam agama, merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Al-jihad fi sabilillah, berjuang membela agama Allah. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menyebutkannya, terlalu banyak pula hadith-hadith Nabi yang merinci hukum jihad fi sabilillah. Sengaja saya sebutkan ini dengan dua alasan. Yang pertama, karena para pelaku teror mengatasnamakan perbuatannya dan kekejamannya dengan atas nama jihad, membela agama Allah. Perlu diketahui bahwa kami semuanya umat Islam, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menentang atau menafikan bahwa jihad bagian daripada amalan dalam Islam. Seperti adanya sholat, seperti puasa di bulan Ramadan, seperti berhaji, seperti melakukan zikir dan qiraatul Quran, semuanya adalah amalan, amalan soleh dan ibadah. Alasan kedua sengaja saya sebutkan hal ini karena munculnya beberapa pihak yang mengkampanyekan anti terorisme namun dengan cara mengolok-olok agama, dengan cara menafikan syariat seolah-olah tidak ada dalam Islam sedikitpun amalan yang namanya al-jihad fi sabilillah. Tentu ini adalah dua sisi yang bertentangan. Satu pihak ekstrim di dalam menerapkan amalan jihad, tidak peduli kepada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan ibadah jihad itu sendiri. Di sisi lain, berseberangan 180 derajat munculnya orang-orang yang fobi terhadap syariat Islam, orang-orang yang cenderung cara dan pola berpikirnya membebek kepada pola berpikir Barat. Keduanya tercela. Al-jihad fi sabilillah merupakan amalan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak cukup 10 atau 20 ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang syariat jihad, baik dalam bentuk himbauan atau dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk janji ganjaran dan pahala yang besar bagi orang-orang yang berjihad di jalan agama Allah, atau menceritakan para pejuang dalam rangka membela agama Allah. Begitu juga dalam sunnah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi yang tertuang dan tertampung dalam karya-karya ulama kita di berbagai madhab, pasti kita mendapati apa yang dinamakan dengan kitabul jihad, kitab yang membahas tentang hukum-hukum jihad. Anda bermadhab apa? Silakan. Anda bermadhab Syafi'i? Ribuan kitab bermadhab Syafi'i menyebutkan tentang amalan mulia jihad fi sabilillah. Ulama kita telah membahasnya. Anda bermadhab Hambali atau Hanafi atau Maliki? Silahkan. Kalau Anda bermadhab Syafi'i, silahkan buka kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imamun Nawawi, salah satu contohnya. Atau paling gampangnya, kitab Riyadhus Salihin, juga karya Al-Imam An-Nawawi, yang beredar di berbagai pondok pesantren. Terdapat di sana kitab jihad. Anda bermadhab Hambali, silahkan buka kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah, atau Umdatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi rahimahumullah. Kalau Anda bermadhab Maliki, silahkan buka kitab karya Imam Ibnu Abdul Bar At-Tamhid. Atau Anda bermadzhab Hanafi, silakan buka kitab Mushkilul Athar karya Imam Ath-Thahawi. Para ulama kita sejak dahulu kala, sehingga barang siapa yang mengingkari, menafikan secara mutlak sebuah amalan dan ibadah yang bernama jihad fi sabilillah, sungguh dia telah menentang, menolak bimbingan para ulama, ulama Islam. Namun pembahasan kita sekarang adalah ketika jihad itu disalahartikan, ketika amalan jihad itu disalahgunakan dan diterapkan tidak sesuai dengan bimbingan Islam itu sendiri. Tentu tidak cukup waktu saya menyebutkan satu persatu tentang aturan-aturan jihad, dan itu bisa dipelajari dalam kitab-kitab fikih. Sebagai contoh saja, dalam aturan jihad fisabilillah, tidak dibenarkan membunuh secara membabi buta. Tidak dibenarkan. Contohnya, membunuh anak-anak kecil atau wanita atau orang-orang yang tua renta, semua itu tidak dibenarkan. Tapi kalau kita melihat sekarang gerakan-gerakan yang menamakan Islam, menamakan jihad, menamakan negara Islam, mengatasnamakan pembelaan terhadap syariat Islam, semisal Al-Qaeda, semisal ISIS dan yang lainnya, Jamaah Islamiyah, ternyata mereka tidak mempedulikan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan aturan-aturan jihad fisabilillah. Saya sebut satu contoh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan awsa dahulu Nabi kalau mengutus sebuah pasukan tempur, maka beliau memberikan wasiat. Wasiat panjang hadis ini, di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah qala la taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak kecil. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Tak peduli anak kecil, bayi-bayi yang baru lahir dan masih menyusu kepada ibunya pun dibunuh. Tidak peduli. Dan menganggapnya itu bagian dari perjuangan. Dalam serangan-serangan brutal yang mereka lakukan. Kedua, dalam wasiatnya Nabi mengatakan wala tamthulu, jangan kalian melakukan muthla. Apa itu muthla? Mutilasi. Jangankan di medan tempur yang sedang berkecamuk, yang sedang dahsyat antara membunuh atau dibunuh, karena dahsyatnya pertempuran itu pun masih dilarang melakukan mutilasi. Dilarang melakukan mutilasi. Apa yang dilakukan oleh ISIS sudah bukan menjadi rahasia, sudah diketahui, bahkan mereka sendiri mempublikasikannya dengan penuh bangga. Bagaimana mereka memenggal leher para tawanannya, Bagaimana mereka memotongi telinga tawanan-tawanan mereka, membelah perutnya, merobek dadanya. Tawanan-tawanan perang yang sudah tidak mampu dan tidak berdaya, dan dipertontonkan. Bahkan prosesi pembunuhannya, dibakar, dimasukkan dalam sebuah ruangan yang dia tidak mampu bergerak, dibakar habis, hangus. Ini semua bertentangan dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Bertentangan dengan jihad yang terbimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari poin ini saja, seorang muslim yang mau belajar Islam, yang tidak tersibukkan dengan urusan dunia saja, dia akan mengerti bahwa apa yang diklaim sebagai jihad oleh ISIS dan yang bersamanya, apa yang dinyatakan sebagai perjuangan membela Islam oleh mereka, itu semua adalah batil dan tidak benar. Satu poin saja, satu permasalahan. Dalam riwayat lain dikisahkan, qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala al-qatla faraa imra'atan maqtula faqala ma kanat hadhihi lituqtal. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca pertempuran melakukan inspeksi, peninjauan dan pemeriksaan kepada mayat-mayat dan korban-korban luka. Tiba-tiba Nabi menyaksikan atau mendapati seorang wanita yang telah terbunuh. Maka Rasulullah memberikan peringatan keras. Peringatan keras, marah Nabi. Siapa yang bilang Nabi tidak pernah marah? Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sungguh tidak pantas wanita seperti ini untuk dibunuh. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Tidak peduli wanita, dibunuh. Walaupun wanita itu sedang hamil mengandung janinnya. Kejam, kejam dan kejam. Membuat gambaran Islam menjadi negatif di hadapan umat Islam sendiri, bahkan lebih-lebih di hadapan kaum kafir. Seolah-olah demikianlah syariat Islam. Ketahui wahai saudaraku muslimin dan sekalian umat manusia yang tidak beriman, Islam tidak seperti itu. Syariat kami, syariat Islam tidak diwakili oleh gerakan-gerakan radikal tersebut. Al-Quran kami tidak seperti penerapannya yang kalian lihat dan dipublikasikan dengan pongah dan sombong oleh kaum radikalis tadi. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ini contoh bahwa perjuangan mereka tidak sesuai dengan syariat. Al-jihad salah satu aturannya adalah, salah satu ketentuan dan persyaratannya adalah di bawah pimpinan waliul amr, di bawah pimpinan pemerintah dan dengan izin pemerintah. Tidak di bawah kepemimpinan yang tidak jelas, tidak di bawah kepemimpinan yang tercerai-berai. Sekarang ini kalau Anda menyaksikan apa yang terjadi atau mengikuti apa yang terjadi di Syria dan di Irak atau bahkan di Palestina, di sana terdapat berbagai kelompok-kelompok jihad. Masing-masingnya memiliki amir, masing-masingnya memiliki panglima, masing-masingnya memiliki ikatan baiat kepada pemimpinnya, kepada panglimanya atau pimpinan kelompoknya. Masing-masing punya metode dan cara dalam melakukan apa yang mereka klaim sebagai jihad. Lalu bendera mana yang akan diikuti? Bendera mana yang kita akan bernaung di bawahnya untuk membela agama Allah? Maka para ulama telah meletakkan salah satu poin terkait aturan dan ketentuan jihad adalah adanya komando yang satu. Sekarang ini Al-Qaeda mengecam ISIS dan dinyatakan bahwa khilafah yang diklaim oleh ISIS tidak benar. Dengan kata lain tidak sah. Di situ ada kelompok lagi namanya Jabhatun Nusrah, atau sering disebut pula di dalam media Nusrah Front. Dalam bahasa kita, front pembelaan atau front pertolongan. Di situ ada namanya Al-Jaisul Hur, tentara kemerdekaan. Di sana ada Hizbullah, di sana ada Jihad Islami. Masing-masingnya punya pimpinan, masing-masingnya punya baiat dan mengatakan baiat kalau tidak untuk pimpinan kita maka itu adalah tidak sah. Kaum muslimin yang saya muliakan, para ulama di dalam kitab-kitab mereka meletakkan sebuah ketentuan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi bahwa jihad itu harus di bawah komando waliul amr, pemerintah muslim. Siapa pemerintah kita? Ya pemerintah kita sekarang ini yang kita hidup di negeri ini. Kalau dia seorang muslim yang tinggal di Malaysia, maka pemerintah dia adalah pemerintah Malaysia yang sah. Kalau dia seorang muslim yang tinggal di Pakistan, maka pemerintahnya lah yang sah, yang berhak untuk ditaati dan dijadikan sebagai pemimpin. Kalau dia seorang muslim yang tinggal di negeri Yaman atau di Saudi Arabia, maka pemerintah Saudi Arabia atau Yaman itulah sebagai pemerintahnya, sebagai waliul amrnya. Tidak boleh kita mengangkat pemimpin lain kemudian berjanji setia, berbaiat, bersumpah setia untuk taat kepadanya selain pemerintahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini bukti kedua bahwa apa yang diklaim sebagai jihad di muka bumi sekarang ini oleh berbagai kelompok-kelompok radikal tadi adalah tidak benar, bukan sebagai jihad yang sesuai dengan tatanan syariat Islam. Dengan kata lain, sebuah amalan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran ataupun ketentuan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW, maka amalan itu tertolak. Walaupun pelakunya benar-benar menginginkan ridha Allah, benar-benar ikhlas. Tidakkah kita perhatikan kalau ada seorang muslim melakukan ibadah sholat di masjid yang mulia ini, ingin melakukan sholat zuhur jam 10 pagi seperti sekarang ini, dia menghadap ke kiblat dan sudah berwudu dengan persis tata cara berwudunya Nabi Muhammad, ikhlas karena Allah, bukan ingin dipuji manusia, tapi sholat zuhur jam 10 pagi. Apakah dapat dikatakan sholat dia adalah sholat yang diterima di sisi Allah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah menyatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, wajib atas kaum muslimin, kaum mu'minin dalam waktu-waktu yang telah diletakkan. Kalau sholatnya di luar waktu, sebelumnya atau telah lewat waktu, maka tidak dinilai sebagai sholat yang sah walaupun dia ikhlas karena Allah. walaupun tata cara sholatnya benar sesuai dengan bimbingan, tapi belum tiba waktu sebagai syarat sahnya sholat. Demikian amalan-amalan yang lainnya. Haji, puasa di bulan Ramadan yang tidak sesuai dengan bimbingan, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya dan tidak dinilai sebagai amalan soleh, tetapi itu adalah sebagai amalan yang salah. Kaum muslimin yang saya muliakan, berbagai gerakan radikal yang ada sekarang ini dalam melakukan operasinya dan dalam mengejar target operasinya, tidak peduli siapa yang dia bunuh. Siapa yang dia bunuh? Muslimkah ataukah kafir? Banyak peristiwa peledakan dan pembunuhan yang ternyata korbannya adalah muslim atau muslimah. Muslim atau muslimah telah mengucapkan la ilaha illallah. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Usama bin Zaid. Seorang sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid dalam salah satu pertempuran yang sangat dahsyat sedang berkecamuk, Usamah bin Zaid mendapati seorang tentara kafir, tentara musyrik yang sangat kuat, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan teknik tempur yang luar biasa, telah membunuhi beberapa tentara Islam yang jumlahnya cukup banyak. Maka Usama bin Zaid mengincar orang itu di medan tempur, ingin melumpuhkannya agar tidak semakin banyak jumlah korban yang berjatuhan dari umat Islam. Maka melalui proses yang panjang, Usama bin Zaid mendapatkan pertolongan dari Allah untuk melumpuhkan orang tersebut. Dan ketika si musyrik ini sudah lumpuh, tidak berdaya, Usama bin Zaid menghunuskan pedangnya dalam detik-detik yang penuh dengan ketegangan dan kesulitan. Si musyrik tadi tiba-tiba mengatakan la asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba si musyrik, si kafir tadi dalam kondisi yang genting itu tadi, dengan penuh susah payah Usama bin Zaid menekuk lututkan dia atau menaklukkannya, tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Usama bin Zaid dituntut memberi keputusan yang cepat dan tepat. Berdasarkan ijtihadnya, Usama bin Zaid menyangka, mengira orang ini mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat syahadat karena takut kepada pedang, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ikhlas. Dalam detik-detik yang sangat singkat itu, Usama bin Zaid menebaskan pedangnya dan terbunuhlah orang tadi. Berita ini sampai kepada Nabi. Sekali lagi, orang tadi bukan tawanan perang yang sudah diikat, tak berdaya, tapi dia dalam kondisi pertempuran yang dahsyat, seorang tentara atau prajurit yang kuat dan kokoh. Maka Usama bin Zaid dalam kesempatan yang sangat sempit itu memutuskan untuk membunuhnya, walaupun telah terdengar ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Berita ini sampai kepada Nabi yang mulia. Maka Nabi bertanya kepada Usama, ya Usama, aqatalta waqad qala la ilaha illallah? Wahai Usama, apakah kau tetap bunuh orang itu walaupun dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usama menyampaikan alasannya, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi, Orang tadi mengucapkan la ilaha illallah, dia itu pura-pura. Dia itu mengucapkannya karena takut kepada pedangku ya Rasulullah, bukan karena Allah, bukan ikhlas. Nabi mengulangi ucapannya dengan keras. Aqatalta rajulan qala la ilaha illallah? Apakah kau tetap bunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia mengucapkannya karena takut kepada pedangku. Apakah wahai Usama, kau telah belah dada orang itu sehingga kau tahu bahwa orang ini mengucapkannya karena takut kepada pedangmu? Kamu sudah robek dadanya sehingga kau tahu isi hatinya? Maka Usama bin Zaid bersedih. Bersedih. Tidak berbangga. Bersedih akibat perbuatannya itu tadi. Kaum muslimin yang saya muliakan, betapa besarnya nilai seorang muslim, seorang muslimah. Peristiwa yang baru saja terjadi di Jakarta, tindakan brutal yang tidak berperi kemanusiaan, entah siapa yang melakukannya. Kita tidak tahu siapa yang melakukan itu, tetapi kita bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak islami, perbuatan yang tidak Qur'ani, perbuatan yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Di antara yang terbunuh, muslim. Subhanallah, kaum muslimin yang saya muliakan. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa yang kami bunuh adalah orang-orang kafir, kami tidak membunuh umat Islam, yang kami bunuhi adalah orang-orang kafir, mari kita dudukkan permasalahan ini. Wahai saudaraku yang cinta Islam, yang merasa tidak suka Islamnya tercoreng, Al-Qur'annya tercemar, dan jihad itu sendiri sebagai amalan yang mulia menjadi sebuah amalan yang menakutkan, menjadi sebuah perbuatan yang mengantarkan kepada horor. Maka ketahuilah bahwa tidak semua jiwa atau tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Tidak semua jiwa orang kafir boleh dibunuh. Ada aturan mainnya. Sesungguhnya di dalam Islam, orang kafir itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah kafir mu'ahad. Yang kedua adalah kafir musta'man, atau boleh disebut juga musta'min. Dan yang ketiga adalah kafir dhimmi. Masing-masingnya ada hukumnya dan aturan mainnya. Islam yang kita muliakan dan kita yakini sebagai satu-satunya agama yang benar adalah agama yang ilmiah, bukan agama yang brutal. Orang kafir pun dalam Islam diklasifikasikan. Dan yang keempat namanya kafir harbi, terbagi dalam empat klasifikasi. Yang pertama tadi namanya kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Dan apa hukumnya dalam Islam? Kafir mu'ahad dijelaskan oleh para ulama fikih adalah seorang kafir yang negara dia sedang terjadi pertempuran dengan negara kita, sedang perang. Namun ada perjanjian gencatan senjata. Untuk sementara waktu, sebulan atau dua bulan, setahun, dua tahun, sepakat untuk menghentikan pertempuran. Dalam proses gencatan senjata ini tentu ada utusan dari kedua belah pihak. Negara A mengutus utusannya atau diplomasi diplomatnya ke negara B atau sebaliknya. Maka kafir yang seperti ini datang ke negara kita sementara negaranya sedang terjadi konslet dengan negara kita, perang. negara kafir. Namun diutus sebagai proses gencatan senjata atau yang semisalnya, status kafir yang seperti ini diberi nama kafir mu'ahad. Apa hukumnya dalam Islam? Mari kita dengarkan hadis Nabi. Tidak boleh kita mengikuti logika dan emosi. Kalau Anda cinta Rasul, ikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa yang membunuh seorang kafir statusnya mu'ahad, masih dalam perjanjian keamanan dengan negara kita, perjanjian gencatan senjata dengan negara kita, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga, kata Nabi, tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bukan perjalanan 4 bulan. Perjalanan 40 tahun, aroma wangi surga sudah tercium bagi calon-calon penghuni surga. Kaum muslimin yang saya muliakan, namun seorang muslim yang membunuh kafir tapi statusnya apa tadi? Mu'ahad, terancam tidak mendapatkan aroma wangi surga. Kita pindah kepada jenis yang berikutnya, yaitu kafir musta'min. Sama hukumnya dengan kafir mu'ahad. Apa itu kafir musta'min? Yaitu seorang kafir dari negara kafir datang ke negara kita. Sementara dua negara ini tidak ada konflik, tapi dia masuk ke negeri kita karena sebuah kepentingan. Kepentingan diplomasi, kepentingan politik, atau perdagangan, atau ingin berobat, atau berkunjung temannya. Ini namanya musta'min. Juga sama statusnya seperti kafir mu'ahad. Tidak boleh dibunuh atau diganggu. Yang ketiga, namanya kafir zimmi. Kalau yang jenis kedua ini, musta'min seperti adanya kedutaan-kedutaan asing di negara kita, atau orang-orang asing kafir yang sekolah di negeri kita. Semua itu dalam perlindungan Islam karena dilindungi oleh negara kita. Dia datang dan masuk ke negara kita dengan visa. Visa itu yang diberikan oleh kedutaan negara kita di negara dia, salah satu fungsinya adalah sebagai jaminan selama dia berada di negeri kita. Umat Islam bukan umat yang suka berkhianat. Umat Islam dari yang teratas sampai yang terbawah adalah umat yang selalu menunaikan janji, menunaikan amanat. Berapa banyak kita mendengar kedutaan-kedutaan Islam atau kedutaan-kedutaan negara asing yang diculik dutanya atau konsulnya, atau diserang, dibakar, dilempar, dibunuh. Ini semua dosa besar, terancam. Loh, mereka kan kafir. Iya, kafir. Tapi ada aturannya dalam Islam. Islam itu bukan geng. Islam itu bukan agama preman. Islam agama yang mulia, penuh dengan kasih sayang dan ilmiah. Bukan agama logika. Bukan agama istiadat-istiadat. Bukan. Islam adalah agama wahyu. Kaum muslimin yang saya muliakan, yang ketiga namanya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Yaitu orang kafir atau komunitas kafir yang tinggal berdomisili di negara muslimin sebagai minoritas. Dia kafir, berdomisili di negara muslim, seperti negara kita, negara muslim. tapi minoritas, dan mereka berada di bawah lindungan negara dengan segala ketentuan-ketentuannya yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, dan dirinci dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dipelajari di kitab fikih. Sehingga memang kalau jihad dan Islam secara keseluruhan tidak cukup bermodalkan semangat, tapi harus juga bermodalkan ilmu dan bermodalkan keikhlasan. Semangat tanpa ilmu berbahaya. Ilmu tanpa semangat menjadi munafik, berbahaya. Semangat tanpa ilmu bisa radikal, menjadi radikalis, teroris, ekstrim. Tapi ilmu tanpa semangat, tanpa ada kemauan untuk mengamalkannya, dia bisa jadi munafik. Di zaman ini bisa jadi liberal, bisa jadi sekuler, dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kafir dhimmi, hidup minoritas di negeri kita, itu dalam jaminan perlindungan negara. Tentunya ada aturan-aturannya. Sekali lagi, apa kata Nabi, apa Rasulullah membimbingkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu, apalagi membunuh, barang siapa yang mengganggu seorang kafir tapi statusnya dhimmi, maka aku yang akan menjadi musuh dia di hari kiamat nanti, akan menegakkan hujjah di hadapan Allah dan tidak membelanya di hadapan Allah nanti. Nabi berlepas diri dari orang tadi yang mengganggu, baik mengganggu hartanya atau mengganggu fisiknya, tidak dibenarkan. Di dalam surat Al-An'am, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mari kita perhatikan ayat ini. Pada ayat yang ke-92, Allah kembali meletakkan syariatnya. Betapa indahnya Islam. Tidak ada di dalam agama lain. Hanya dalam Islam, hanya dalam Al-Quran, hanya dalam bimbingan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ini Allah mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. Tidak sepantasnya seorang muslim, seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali terjadi tanpa disengaja, tanpa diniatkan untuk membunuh. Oh, kalau gitu diizinkan? Bukan tanpa hukum, ada aturannya. Mari kita dengarkan lanjutan ayat ini. Allah mengatakan, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa disengaja, ngelempar batu besar mengenai kepala seorang tetangga, tiba-tiba dia mati. Enggak sengaja. Mati dia. Maka apa hukumannya? Ini salah satu tindak pidana. Kata Allah, maka wajib yang pertama membebaskan seorang budak yang mukminah, dibeli. Harganya mahal. Sekarang tidak ada perbudakan. Tapi yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, wadiyatun musallamatun ila ahli, dan tebusan denda yang harus diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Berapa dendanya? Disebutkan nilainya 100 onta. 100 onta itu berapa nilainya sekarang? Lebih dari 1 miliar rupiah. Jadi Anda harus menyerahkan kepada keluarga 1 miliar rupiah. Ada nilainya. Lu enggak sengaja? Iya. Kalau sengaja ada hukuman lain lagi. di surat, lain lagi dalam Al-Quran. Sudah Allah lanjutkan. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum fatahriru raqabah. Namun apabila yang kalian bunuh tanpa sengaja adalah seorang yang merupakan musuh kalian, yakni orang-orang kafir maksudnya, kamu bunuh tanpa sengaja, maka hukumannya adalah membebaskan seorang budak. Loh, sekarang enggak ada. Itu nanti ada pembahasan tersendiri dalam masalah fikih. Allah lanjutkan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Namun apabila yang kalian bunuh itu tanpa sengaja adalah seorang yang ada perjanjian perdamaian dengan kalian, orang-orang kafir yang sedang ada perjanjian saling melindungi ternyata terbunuh tanpa disengaja, maka kata Allah, fadiyatun musallamatun ila ahlihi au tahriru raqabatin fatahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahli. Maka dua hukumannya, membebaskan seorang budak dan itu ada nilainya mahal, sekaligus membayar denda yang tadi telah disebutkan. Rincian nilainya juga dibahas oleh ulama dalam buku fikih. Kemudian Allah lanjutkan, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'in taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak untuk dibebaskan, tidak memiliki kemampuan harta untuk membayar denda yang sangat besar tadi, maka wajib bagi orang yang membunuh tanpa disengaja, walaupun yang terbunuh seorang kafir yang sudah ada perjanjian antar kita dengan mereka, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut, gak boleh putus sebagai hukumannya. Berarti jiwa seorang kafir pun ada nilainya dalam Islam, ada harganya dalam Islam. Wah, itu terlalu bertele-tele. Berarti Anda menganggap Al-Quran terlalu bertele-tele. Anda lebih mengedepankan emosi. Jangan mengklaim emosi Anda bagian dari Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah kajian kita season pertama atau bagian pertama. Insyaallah akan dilanjutkan kajian ini pada season kedua oleh Ustaz kita, Al-Ustaz Ruwaizi Hafizallahu Ta'ala. Kemudian saya akan kembali nanti pada season yang ketiga bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.